basah air mataku karena datangnya tangismu. Sapu tangan yang dulu ku terima dari pada masa dahulu berdua pertama bertemu, penuh dengan rencana dan janji telah disetujui. Meskipun bagaimana terjadi, sehidup semati, sapu tangan di batu sekarang bagai kasihku sekarang tinggalkan diriku. Selalu sapu tangan tersimpan di dekatku.